Dia so special for me. Selalu mengerti apa yang kuinginkan. Kelembutannya membuatku gak bisa melepaskannya. Selalu ingin menyentuhnya. Karena begitu nyaman dalam lembutnya pelukan. Soft and tender. Keharumannya begitu mewah. Luxurious. Dia So Clean Softener Twilight. So Clean Softener Twilight mengerti kebutuhan wanita yang menginginkan sentuhan lembut pada pakaian dan membangkitkan sensasi kemewahan perfume yang elegance. Rasakan keajaiban dan sensasi harum berbeda di setiap sentuhan. Sensasi keajaiban dari micro perfume yang hanya ada di So Clean Softener. Nikmati balutan perfume mewah di setiap kelembutan So Clean Softener Twilight. So Clean Softener Twilight. No compromise.